بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها الإخوة عاذني الله وإياكم جميعا من النار. Kita lanjutkan pembahasan mubtilatut tayammumnya. Nah, di sini dikatakan walladzi yubtilut tayammumu thalathatu asya'a. Mubtilatut tayammumnya judulnya diberi dengan judul mubtilatut tayammum. Pembatal-pembatal tayammum. Nah, maka kata Al-Imam Abu Syuja', walladzi yubtilut tayammum thalathatu asya'a. Yang membatalkan tayammum itu ada tiga macam. Jadi yang membatalkan tayammum itu ada tiga macam. Ahaduha kullu ma abtala al-wudu'a wa sabaqa bayanuhu fi asbabil hadathi famata kana mutayammiman thumma ahdatha batala tayammumuhu. Yang pertama dari tiga macam tersebut, maksudnya yang pertama dari tiga macam yang membatalkan tayammum itu adalah seluruh apa saja yang membatalkan wudu. Jadi yang pertama adalah setiap yang membatalkan wudu maka itu membatalkan tayamum. Ini yang pertama. Dimana kita tahu nawaqidul wudu sebagaimana di sini diterangkan wasabaqa bayanuhu fi asbabil hadas. Nah, penjelasan tentang pembatal wudu itu sudah kita terangkan dalam pembahasan asbab al hadas. Pada fasal asbab al hadas, sebab-sebab hadas. Nah, di sana dijelaskan sebab-sebab hadas itu ada banyak ya. Nah, demikian. Famata kana mutayammiman thumma ahdatha batala tayammumuhu. Jadi, kapanpun seorang mutayammim ataupun seorang yang bertayammum itu terjadi hadas, maka batallah tayammumnya. Ini yang pertama. Ini pembatal tayammum yang pertama. Jadi, kapanpun seorang yang bertayammum itu terjadi hadas badannya, maka batallah tayammumnya. Ya, ada berapa pembatal sebab-sebab hadas kemarin? Diterangkan. Asbabul hadas halaman 85. Ya, di sana diterangkan sebab-sebab pembatal wudu itu ada 5 macam. Jadi walladzi yanqudu al-wudu khamsatu asya. Ya, jadi ada 5 macam. Yang judulnya di situ fi nawaqidil wudu'il musammati aidan bi asbabil hadas. Jadi syarih menamakannya dengan sebab-sebab hadas. Nah, sebab-sebab hadas itu ada 5. Ya, di situ diterangkan sebab-sebab hadas ada 5. Nah, jika kelima-limanya salah satu dari kelimanya terjadi pada seorang yang bertayamum, maka tayamumnya batal. Ya, batala tayamumuhu. Wasani, dan yang kedua. Jadi ada tambahan. Ada tambahan untuk orang apa, untuk tayamum ada pembatal tambahan. Selain dari pembatal-pembatal wudu yang juga menjadi pembatal tayamum, namun ada tambahan lagi. Ya, karena tadi dikatakan ada 3. Nah, yang kedua adalah ru'yatul ma, melihat air. Ya, karena kalau wudu melihat air enggak batal ya. Nah, jadi yang bertayamum ya saat melihat air maka batal. Wa fi ba'd musakhil matni wujudul ma. Sementara di sebahagian redaksi matan itu lafaznya wujudul ma. Ya, kalau di sini itu lafaznya ru'yatul ma, melihat air. Nah, sementara di sebahagian redaksi matan itu lafaznya wujudul ma. Didapatinya air. Ya, ataupun ada air. Ya, jadi saat ada air batallah wudu. Ya, tapi masih ada kelanjutannya fi ghairi waqti sholati. Ya. Fi ghairi waqti sholati. Jadi didapati air pada selain waktu sholat. Jadi didapati air pada selain waktu sholat. Nah, ini membatalkan tayammum. Faman tayammama, jadi penjelasannya, faman tayammama li faqdil ma'i thumma ra'al ma'a aw tawahhamahu qabla dukhulihi fi sholati batala tayammumuhu. Maka sesiapa saja yang bertayammum dikarenakan enggak ada air. Ya, jadi siapa saja yang bertayammum karena enggak didapati air, summa ra'al ma, kemudian dia dapati air, kemudian dia melihat air, au tawahhamahu qabla dukhulihi, atau dia mengira ada air, beranggapan ada air. Jadi setelah dia bertayamum karena ketidakadaan air, kemudian dia beranggapan ada air, mengira ataupun menduga ada air. Ya entah atas dasar apa dugaan tersebut muncul, intinya dia menduga ada air. Qabla dukhulihi fi shalah, sebelum dia melakukan salat, batala tayammumuhu, maka tayammumnya batal. Walau hanya sekedar waham, apalagi kalau melihat. Tsumma ra'a al-ma. Nah, demikian. Jadi saat dia mengira atau menduga atau dia terdengar di sini ada air gitu ya. Jadi dia belum melihat, kan gitu ya. Nah, maka batal wudunya. Batal tayammumnya. Ya, sebelum masuk salat. Ya, qabla dukhulihi fi shalah, ya, sebelum dia melakukan salat. Fa in ra'ahu ba'da dukhulihi fiha. Nah, kalau misalkan bagaimana dia melihat air setelah dia melakukan salat, maka jawabannya di sini fa in ra'ahu ba'da dukhulihi fiha. Jadi kalau misalkan dia melihat air setelah melakukan salat, wa kanatish shalatu mimma la yasqutu farduha bit tayammum. Sementara salatnya, ya berarti ini ada perincian ya. Karena di sini dikatakan wa kanatish shalah, ya ada sementaranya. Berarti ada perincian. Jadi kalau misalkan dia melihat air setelah dia salat, maka ada perincian. Wa kanatish shalah mimma la yasqutu farduha bit tayammum. Sementara salatnya itu adalah yang tidak gugur kewajibannya dengan tayammum, seperti salatnya orang mukim. Ya karena umumnya mukim itu ada air ya, umumnya tempat mukim itu ada air ya. Yang biasanya nggak ada air itu kan misalnya ya seperti safar gitu ya, sulitnya untuk mendapatkan air. Jadi umumnya mukim itu kan ada air ya, karena ada sumur atau misalnya kan begitu ya. Nah maka inilah yasqut farduha bitayammum, la yasqut farduha bitayammum, kewajiban sholatnya itu belum gugur dengan tayammum, dikarenakan kebiasaannya banyak air. Nah demikian. Jadi pada saat dia melakukan sholat tersebut, ya di tempat itu, ya pada saat dia melakukan sholat tersebut di tempat tersebut, maka sholatnya nggak gugur. Artinya dia tetap harus mengqadanya dengan sholatnya tidak gugur dengan tayammum tersebut, di mana dia harus tetap melakukan qadha atau sholat itu. Ya. Contohnya di sini seperti sholatnya orang yang mukim. Nah demikian. Adapun kalau misalkan masalah standar la yasqut fardhu habit tayammum atau yasqut fardhu habit tayammum, ya di sini saya belum mendapati ibarah secara spesifik begitu ya. Tapi memang di sana yang membuat ataupun yang menggugurkan wajibnya salat dengan tayammum atau tidak menggugurkan wajibnya salat dengan tayammum itu tidak hanya satu contoh ya. Ya kalau di sini kan tidak gugurnya kewajiban sholat dengan tayammum itu hanya diberikan satu contoh, yaitu sholat mukim. Tapi tidak hanya ini, ya tidak satu-satunya contoh. Ada contoh-contoh yang lain yang mungkin insya Allah secara perlahan-lahan itu akan kita ketahui sendiri kenapa dia dinyatakan la yasqut fardhu habit tayammum. Jadi intinya jika sholatnya itu adalah sholat yang tidak gugur kewajibannya karena tayammum, ya sebab itu bukan hal yang masyru. Jadi orang yang mukim tadi ketika dia bertayamum kemudian dia sholat kemudian dia ngedapatin air kan gitu ya, kemudian dia nampak air atau ngelihat air, maka ini bukan hal yang masyru, ya, bukan hal yang masyru. Karena yang masyru itu kan kalau safar, kalau sakit ya, itu kan masyrunya tayamum ya. Sementara mukim itu kan sebenarnya pada dasarnya nggak masuk tayamum kecuali nggak ada air kan gitu. Nah jadi oleh karena itu makanya di sini dikatakan kefarduannya ataupun kewajiban sholat tersebut itu enggak gugur, sehingga dia harus tetap mengqadanya. Ya tidak gugur dengan tayammum, sehingga dia harus tetap mengqadanya. Nah jika status sholatnya seperti ini, walaupun dia sudah melakukan sholat, ya, maka batalat fil hali, ya, tayammumnya batal ketika itu. Ya, jadi tayammum jika status sholatnya seperti itu ya, jika status sholatnya seperti tadi, yaitu status sholatnya itu tidak gugur kewajiban sholatnya dengan tayammum, maka sholatnya tayammumnya batal, ya, batolat fil hari. Ya, bahkan di sini secara tegas ya sholatnya pun batal ya, karena di sini batolat, ya, dhamir mustatir kembali kepada salat. Ya, batalat fil hali, ya, salatnya batal. Ya, ketika itu dia ya, salatnya batal dikarenakan tayamumnya batal. Demikian. Walaupun sudah salat, ya, walaupun sudah salat. Ya, padahal kan tadi di atas kita bilang fi ghairi waqti shalah, selain di waktu salat. Maksudnya selain ketika melakukan waktu salat, itulah baru batal. Nah, ini walaupun sudah salat, saat kita melihat air maka tetap batal. Kenapa? Karena status salatnya la yasqut farduha bit tayammum. Enggak gugur kewajibannya dengan tayammum, maka salatnya tetap batal. Ya, seperti salatnya mukim. Karena salatnya mukim bukan hal yang masuk dengan tayammum. Nah, demikian. Nah, kalau seandainya zuhur, di mana? Di sholat zuhur. Ah. Sementara dia mukim. Iya. Dia tayamum karena apa? Karena tidak air. Tidak ada air, ah. Dia sementara dia mukim. Iya. Tukar sholat. Iya. Benar. Atas masuk waktu asar. Ah. Masuk waktu asar. Apakah zuhur tadi dia qadha? Jadi masa tadi dapat air. Hujan misalnya. Ah. Apakah zuhur tadi sudah dilaksanakan di qadha? Dia sudah selesai salat kan? Iya. Baik, sudah masuk waktu asar, enggak perlu qada. Begitu. Zuhurnya belum habis. Kalau zuhurnya belum habis ya, seperti kasus para dua orang sahabat itu. Yang satu melakukan salat, yang satu tidak, yang satu mengqada salat, yang satu tidak mengqada salat. Nah, kata Nabi yang tidak mengqada salat sesuai dengan sunnah, dan kata Nabi yang mengqada salat dapat dua pahala. Iya, demikian. Yang lepas waktu zuhur itu tidak lagi dituntut. Iya, enggak dituntut qada. Adapun kalau misalkan seperti ya, belum habis gitu ya, apa waktunya belum habis, ya, maka seperti kasus dua sahabat tersebut, wallahu a'lam bishawab. Demikian. Nah, jadi au mimma, nah ini yang kedua, karena kan tadi ada rincian untuk yang melihat air ketika salat ataupun melihat air lagi salat. Ya, untuk yang melihat air lagi salat, maka ada perincian. Tadi yang pertama, kalau sholatnya itu sifatnya la yasqut fardhu habit tayammum, enggak gugur kewajibannya dengan tayammum, maka tayammumnya batal, sholatnya pun batal. Kalau di sini bahkan langsung dibilang batalat fil hali, maksudnya batalatish shalah fil hali, sholatnya batal. Adapun au mimma yasqutu fardhu habit tayammum, nah kalau yang dia itu sholatnya itu gugur kewajibannya, lepas, maksudnya enggak perlu qada dengan tayammum, jadi gugur dengan tayammum, seperti sholatnya musafir. Ya, kenapa kita bilang sholatnya musafir ini gugur dengan tayammum? Ya, karena masyru'nya demikian. Ya, masyru'nya demikian, kan begitu. Fala tabatul, maka enggak batal. Ya, sholatnya enggak batal, berarti tayammumnya juga enggak batal, ya. Fardhan kanat shalah aw naflan, baik yang dia lakukan itu adalah sholat fardu ataupun sholat nafilah. Demikian. Jadi fardhan kanat shalah aw naflan. Jadi tetap batal kalau misalkan la yasqut fardhu habit tayammum, dan tidak batal kalau misalkan salatnya itu yasqutu fardhu habit tayammum. Nah, demikian. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan yasqutu fardhu habit tayammum dan la yasqutu fardhu habit tayammum. Gugurnya kewajiban salat itu dengan tayammum, dan ada yang salat itu tidak gugur kewajibannya dengan tayammum. Jadi ada dua, ya. Ada yang tidak gugur kewajiban salatnya dengan tayammum, ada yang gugur kewajiban salatnya dengan tayammum. Nah, kalau yang tidak gugur maka batal walaupun dia lagi sholat melihat air. Adapun kalau yang tidak gugur kewajibannya dengan tayamum, maka enggak batal saat dia melihat air lagi sholat. Jadi singkatnya, untuk yang melihat air lagi sholat ada dua perincian. Adapun untuk yang melihat air belum sholat, maka batal. Enggak ada rincian, ya. Tidak ada rincian. Wallahu a'lam. Jelas sampai di sini? Ikhwah. Kemudian selanjutnya beliau katakan, wa in kana tayammumu syakhsi limaradin wa nahwihi thumma ra'al ma'a fala athara li ru'yatihi bal tayammumuhu batin bihalihi. Dan adapun untuk orang yang dia itu bertayamum karena sakit, bukan karena faqdul ma, ya, bukan karena faqdul ma, tapi karena sakit ataupun yang semisal dengan sakit, thumma ra'al ma, kemudian dia melihat air, ya, maka penglihatannya terhadap air tersebut tidak berbekas. Maksudnya tidak menjadikannya berubah gitu, ya. Tidak ada perubahan pada statusnya. Bal tayammumuhu batin bihalihi. Ya, bahkan tayammumnya itu ya sesuai dengan apa adanya gitu. Maksudnya ya batin bihalihi. Gimana ngartikan batin? Ya, pokoknya tetap gitu ya. Iya, tetap sah gitu ya. Jadi tayamumnya ya tetap sah gitu. Ya, tetap berlaku. Batin bihali tetap berlaku dalam keadaannya ya, dengan keadaannya tersebut. Yaitu keadaannya yang sakit tadi ya. Nah, kira-kira demikian. Ini untuk yang bertayamum karena sakit. Ya, jadi air itu enggak berpengaruh padanya. Ya, jadi dia ngelihat air karena waktu dia bertayamum pun bukan karena enggak ada air ya, tapi karena dia sakit, bukan karena enggak ada air. Nah, jadi walaupun dia ngelihat air, ya maka fala atharu bi ru'yatihi. Tidak ada asar atas penglihatannya tersebut. Nah, demikian. Bahkan tayamumnya itu batin bihalihi, tetap ya, dengan keadaannya. Maksudnya tetap sah. Wallahu alam. Wasalih, yang ketiga. Ya, karena tadi dikatakan yang membatalkan tayamum itu ada tiga macam. Nah, yang ketiga adalah ar-riddah. Ya, ada tambahan ya. Di mana ini tidak terdapat pada pembatal wudu, tapi menjadi pembatal tayamum. Ya, karena tadi yang pertama yang membatalkan tayamum adalah apa-apa yang membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, nah berarti kan yang kedua ini tidak terdapat pada pembatal wudu. Dan yang ketiga berarti juga tidak terdapat pada pembatal wudu. Karena kalau sudah terdapat pada pembatal wudu, tentunya nggak perlu disebutin kan gitu. Karena sudah masuk ke kategori yang pertama, ma'a batalal wudu'a, apa saja yang membatalkan wudu kan gitu. Nah, berarti ar-riddah itu tidak membatalkan wudu. Adapun riddah membatalkan tayamum. Wahiya qat'ul Islam. Riddah sendiri maknanya adalah putus dari keislaman. Nah, demikian. Maksudnya ya keluar dari agama Islam ya. Demikian. Hah? Iya, murtad ya, kalau bahasa kita murtad ya. Ya. Ya, karena memang murtad itu diambil dari kata riddah ya. Atau riddah itu seturunan kata dengan murtad. Nah, demikian. Nah, ini yang ketiga. Dan selesai. Maksudnya selesailah pembahasan tentang mubatilatul tayamum sebenarnya. Ya, namun di sini pembicaraan syarih agak sedikit melebar, di mana dia membahas tentang permasalahan al-jabair, ya. Tentang permasalahan al-jabair. Ya, dimulai dengan mengatakan wa idzan tana'a syar'an, ya, wa idzan tana'a syar'an isti'madul ma'i fi 'udwin فإن لم يكن عليه ساتر وجب عليه التيمم وغسل الصحيح. Nah, kata syarih di sini ya, jadi di sini sedikit melebar pembahasannya ataupun pembicaraannya, tapi masih ada kaitan ya, masih terkait. Nah, adapun tentang keadaan orang ya, yang dia itu secara syariat tercegah ataupun terhalangi untuk menggunakan air, imtana asyaran istimalul ma, ya, haram menggunakan air ya, kira-kira begitu ya, ya karena imtana di sini imtana istimalul ma ya, artinya tercegah menggunakannya, berarti nggak boleh menggunakan air ya, haram menggunakan air. Fi udwin ya, di dalam pada suatu anggota tubuh ya, fi udwin ya, pada suatu anggota tubuh, jadi ada satu anggota tubuhnya yang dia itu nggak boleh kena air. Ada satu anggota tubuh yang secara syariat dia enggak boleh kena air. Imtana istimaluhul imtana istimalul ma. Ya, enggak boleh menggunakan air pada satu anggota tubuh tersebut. Nah, kemudian ada rincian, ya di sini ada rincian, fa illam yakun alaihi satir. Ya. Ada syarat lagi, ya yang artinya ada rincian di sini. Fa illam yakun alaihi satir. Jadi jika si udwin tersebut ya, tidak terdapat penutup ya, pembalut ya, intinya tidak terdapat penutup, wajib alaihi tayamum, maka wajib atasnya bertayamum. Fa in lam yakun alaihi satir wa ghuslu sahih, dan tetap mandi ya, tetap memandikan yang enggak sakit, tetap memandikan ataupun menyirami yang enggak sakit. Nah, demikian. Jadi umpama terjadi junub, sementara salah satu dari anggota tubuh kita ada yang enggak boleh kena air. Ya, misalkan kepala kan gitu ya, enggak boleh kena air, haram kena air. Karena mungkin kalau kena air nyawanya hilang kan ya. Nah, demikian. Jadi haram kena air. Nah, jika di kepalanya tersebut tidak ada satir, ya, tidak ada penutupnya, ya, tidak ada pembalut, tidak ada yang nutupi lukanya, kan begitu. Maka wajib atasnya untuk bertayamum dan tetap nyirami yang enggak sakit, ya, yang sahih, yang sehat. Jadi dia tetap mandi, ya, tetap memandikan badannya. Kalau misalkan tadi kepalanya yang apa namanya, kepalanya yang enggak boleh kena air, maka dia tetap memandikan badannya. Nah demikian. Wala tartiba bainahuma lil junub. Dan tidak ada tertib, tidak ada urutan antara keduanya bagi orang yang junub. Ya, jadi tidak ada tertib ataupun tidak ada urutan antara keduanya. Ini antara tayamum terlebih dahulu baru mandi, atau antara mandi terlebih dahulu baru dia bertayamum. Ya, jadi tidak ada urutan akan hal ini. Tapi intinya dia harus tetap bertayamum, dan dia harus tetap mandi. Ini bagi orang yang salah satu anggota tubuhnya enggak boleh kena air. Ya, jadi dia mesti dua-duanya jadinya. Tayamumnya juga, ghusulnya juga. Ya, demikian. Jadi enggak bisa ghusul saja dan enggak bisa tayamum saja. Mesti dua-duanya. Ya, jadi agak sedikit lebih berat, ya. Nah, ini bagi yang junub. Ya, jadi bagi yang junub tidak ada urutan antara keduanya. Wa ammal muhdits, adapun bagi orang yang hadas, ya. Jadi yang bukan junub, ya. Adapun bagi orang yang hadas, fa inna ma yatayammamu. Maka dia hanya bertayamum, ya. Dia hanya bertayamum saat waktu masuknya mencuci bahagian dari yang sakit. Ya. Jadi saat waktu masuknya mencuci anggota tubuh yang sakit. Wa in kana 'ala al-utwi satir. Nah, ini yang kedua, itu tadi kasus kalau misalkan tidak ada satir. Jadi kasus kalau misalkan tidak ada satir, maka wajib atasnya bertayamum dan juga wajib mengghusl. Ya. Ah, tidak ada tartib bagi yang junub. Tapi bagi yang hadas, maka dia hanya bertayamum pada waktu masuknya pencucian anggota tubuh yang sakit. Ya, berarti ada tartib padanya. Ya, berarti untuk yang hadas ada tartib. Nah, demikian. Adapun wa in kana 'alal udwi satir, adapun jika pada anggota tubuh yang enggak boleh kena air tadi itu terdapat satir, terdapat penghalang ataupun terdapat pembalut atau semisalnya, fa hukmuhu madzkurun fi qawli musannif. Maka untuk hukumnya ada disebutkan oleh Imam Abu Syuja, yaitu dengan ungkapan wa sahibul jabair, dan sahibul jabair, ya, jabair ini adalah yang terdapat penutup, ya, kan gitu, yang terdapat perban badannya ataupun satir. Wa sahibul jabair, orang yang ada penutup lukanya ataupun ada perbannya, dan jabair sendiri itu merupakan bentuk jamak dari jabirah, ya, ini dengan memfathahkan jimnya. Dan adapun makna dari jabirah sendiri adalah akhsab atau qasab, apa namanya tuh kemarin, akhsab, kayu ataupun qasab, bambu, ya kayu ataupun bambu ataupun rotan, ya. Jadi kayu ataupun rotan yang berguna untuk menguatkan ataupun mengikat tempat yang retak ataupun tempat yang patah, ya, dari bahagian tubuh kita tadi, ya, untuk merapat kembali ataupun untuk, ya, supaya sembuh lah, liyah talim, supaya sembuh, ya, kira-kira demikian, liyah talim, apa, liyal tahim, supaya sembuh ataupun supaya dia nyatu kembali, ya. Jadi itulah makna dari jabirah, ya. Jadi jabair itu merupakan bentuk jamak dari jabirah, dan jabirah maknanya adalah kayu ataupun rotan yang digunakan buat ngikat bahagian yang retak ataupun yang patah supaya sembuh, ya, supaya dia ngerapat kembali, nyatu lagi, kira-kira demikian, liyal tahim. Nah, maka hukumnya yamsahu alaiha. Ya, jadi hukum untuk orang yang menggunakan satir ataupun sahibul jabair, ya, maka hukumnya yamsahu alaiha. Adapun kalau yang tidak menggunakan satir, ya, maka hukumnya seperti yang kita jelaskan tadi. Ya, hukumnya seperti yang kita jelaskan tadi. Dia wajib bertayamum dan wajib mengghusl yang sahih. Tapi kalau misalkan ada satir, maka yamsahu alaiha sahibuha bil ma'i. Dia mesti memasah jabirahnya itu, ya, dengan air. Ya, mesti memasah jabirahnya itu dengan air. illam yumkinhu naz'uha. In lam yumkinhu naz'uha li khafi dararin mimma sabaqa. Kalau memang tidak memungkinkan untuk melepaskan jabirah tersebut, ya, ataupun satir tersebut. Jadi jika memang tidak memungkinkan untuk melepaskan jabirahnya. Kenapa enggak memungkinkan untuk melepaskan jabirahnya? Ya misalkan karena bahaya yang akan diderita gitu ya. Seperti bahaya-bahaya yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ya, yaitu di halaman berapa kemarin? Di halaman 97 ya, di halaman 97. Ya khafa min isti'malil ma ala dhihabi nafsin, ya karena takut hilang nyawanya, atau manfaati utwin, ya karena takut hilang kemanfaatan anggota tubuhnya. Ya, maksudnya anggota tubuhnya tidak bisa lagi digunain gitu ya. Nah, jadi jika takut akan hal bahaya akan hal tersebut, ya jadi li khaufi dararin mimma sabaqa, maka dimasahlah. Karena kalau misalkan kita lepasin itu justru bisa berbahaya bagi anggota tubuh kita, malah nanti nggak bisa sembuh sehingga nggak bisa digunain lagi kan gitu. Maka karena kita nggak mau ngelepasinnya ataupun tidak memungkinkan untuk melepaskannya, dimasah saja dengan air jabirahnya. Maka hukumnya dengan memasah jabirahnya dengan air. Yamsahu alaiha sahibuha bil ma'i. Jadi orang yang ngegunain satir ataupun jabirah tersebut memasah jabirahnya dengan air. Wayatayammam, dan bertayamum. Jadi setelah dia memasahnya, maka dia pun bertayamum. Jadi dimasah dulu dengan air si jabirahnya, barulah dia bertayamum. Wayatayammamu sahibul jabair fi wajahihi wa yadaihi kama sabaqa. Ya, jadi bertayamum sebagaimana sebelumnya, sebagaimana yang sudah kita terangkan di dalam cara bertayamum. Jadi apa namanya tuh, di wajahnya dan di kedua tangannya, ya seperti yang sebelumnya. Jadi setelah dia memasah dengan air jabirahnya, kemudian dia pun bertayamum di wajahnya dan di kedua tangannya. Wa yusalli, dan dia pun salat. Dan dia pun salat. Jadi pertama dia masah apa namanya itu dengan air jabirahnya, baru dia bertayamum dan dia salat. Nah, di sini dia enggak perlu ghusl. Ya, jadi beda hukumnya. Sementara kalau yang di atas tadi yang tidak ada satir, ya, dia wajib tayamum dan wajib ghusl. Ya, wajib tetap menyirami anggota tubuh yang sehat. Sementara kalau terdapat satir padanya atau sahibul jabirah, maka dia hanya memasah jabirahnya dengan air lalu bertayamum, selesai, dan salat. Ya, dan langsung salat. Silakan. Jadi enggak perlu menyirami anggota tubuh yang sehat, ya kan gitu, seperti yang terjadi pada orang yang tidak menggunakan jabirah. Demikian. Jadi, orang yang punya satir di masahnya dan dia berwudu, tayamum. Iya, dan salat. Tanpa perlu menyirami anggota tubuh yang sehat. Ini untuk yang menggunakan satir. Tapi in lam yumkinhu naz'uha. Tapi dengan syarat in lam yumkinhu naz'uha. Tapi kalau memungkinkan untuk menazaknya, maka dia harus menazaknya dan kembali ke hukum yang tidak menggunakan satir. Kembali ke hukum yang tidak menggunakan satir. Tapi kalau memang tidak memungkinkan untuk menazaknya, melepaskan apa tadi? Apa bahasa Indonesianya? Nah, perbannya, tidak memungkinkan untuk melepaskan perbannya atau ikatannya, karena kalau dilepasin dia renggang balik sehingga ujung-ujungnya malah kakinya enggak bisa jalan, kan gitu ya. Nah, maka kalau misalkan statusnya begini, li khaufi dararin mimma sabaq, ya karena takut seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, maka barulah berlaku hukum yang ini, hukum yang sahibul jabirah ini. Jadi itu dia ya, ada syaratnya. Ada syarat dia itu hanya cukup dengan bertayamum dan memasah jabirahnya dengan air. Ya, jadi kan kalau yang enggak pakai satir, dia wajib bertayamum dan juga wajib ghusl. Adapun yang menggunakan jabirah, dia hanya memasah jabirahnya lalu bertayamum tanpa ada kewajiban ghusl. Tapi dengan syarat in lam yumkinhu naz'uha, dengan syarat kalau memang si jabirahnya itu ataupun apa tadi, perbannya itu tidak mungkin untuk dicopot. Karena kalau dicopot takut nanti jadi malah parah kan gitu ya. Nah, demikian, wallahu alam. Tapi kalau memungkinkan dicabut, dibuka, ya, maka kembali ke hukum yang di atas tadi, yaitu dianggap sebagai orang yang tidak, bukan sahibu jabirah lah intinya. Ya, jadi kalau memungkinkan dia untuk melepas perbannya, maka dia dianggap sebagai orang yang bukan sahibul jabirah. Ya, bukan apa namanya? Ghairu sahibil jabirati. Wallahu a'lam. Jelas sampai di sini? Ya, jadi wa yatayammamu wa yusalli. Dia bertayamum, jadi ya, wajahnya dan tangannya, dan kemudian dia pun salat. Wala i'adata 'alaihi in kana wada'aha ay wada'al jaba'ir ala tuhrin. Dan tidak ada pengulangan atasnya, ya maksudnya atas orang yang sahibul jabirah tadi, yang dia bertayamum dan dia sholat tadi, ya, tidak ada pengulangan atasnya. Ya, saya sendiri memahami wala i'adah, i'adah di sini adalah i'adatu sholat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada pengulangan atas dirinya. Maksudnya pengulangan sholat. Ya. Jadi dia tidak perlu mengulangi sholat. Jika dia menggunakan jabirahnya dalam kondisi suci. Sewaktu dia ngikat perbannya, itu dalam kondisi suci. Dalam kondisi berwudu secara sempurna gitu ya, sebelumnya. Atau dengan kata lain, dia dalam kondisi suci, tidak dalam kondisi hadas sewaktu memasang jabirahnya. Maka dia enggak perlu ada, maka tidak perlu ada pengulangan salat. Maksudnya ini kalau sembuh gitu ya. Ini kalau sembuh tidak perlu ada pengulangan salat ya, karena kalau sembuh kan berarti jabirahnya sudah dilepas kan gitu ya. Nah, jadi tidak perlu ada pengulangan salat. Kalau memang dia ngeletak jabirahnya, sewaktu dia memasang jabirahnya, itu dalam keadaan suci. Iya. Maka dia enggak perlu mengulangi salat. Wa kanat fi ghairi a'dha'i tayammum. Itu pun masih ada ketentuan lagi. Wa kanat fi ghairi a'dha'i tayammum. Kalau misalkan si jabirahnya tersebut terpasang di selain anggota tayammum. Terpasang di selain anggota tayammum. Nah, kalau misalkan terpasangnya bukan di selain anggota tayammum, ya, wa illa, maka kata Syekh A'adah, dia mesti ngulanginnya. Jadi kalau terpasangnya di anggota tubuh tayammum, saat sembuh dia mesti ngulanginnya. Wa illa a'adah. Mesti ngulanginnya. Wa hadha ma qalahu An-Nawawi fir Raudhah. Dan ini bersesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Ar-Raudhah. Maksudnya Raudhatut Thalibin. Lakinnahu, tapi masalahnya qala fil majmu'i inna itlaqal jumhur yaqtadi adamil farq. Namun lucu ataupun uniknya ya, intinya namun kenyataannya Imam Nawawi di dalam kitabnya Al Majmu', ya, di dalam kitabnya yang lain, jadi Syarah Muhadzab, inna itlaqal jumhur yaqtadi adamil farq. Di mana dia berkata kemutlakan jumhur, keumuman jumhur, ya, itu terindikasi tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Baik itu dia terpasang di anggota tayamum ataupun tidak terpasang di anggota tayamum. Maksudnya begini, bukan tidak terpasang. Baik dia terpasang di anggota tayamum ataupun terpasang di bukan anggota tayamum, gitu ya. Ataupun terpasang di bukan anggota tayammum, maka tidak ada perbedaan. Yang artinya apa? La i'ada. Ya, la i'adata 'alaihi. Tidak ada, tidak perlu pengulangan atasnya. Wallahu a'lam. Wa yushtaratu fil jabirah alla ta'khudha min as-sahihi illa ma la budda minhu lil istimsaki. Ya, ini kembali lagi ke apa namanya? Kepandangan mereka, ya, kepandangan selain dari yang lakinnahu tadi. Wa yushtaratu fil jabirah, dan disyaratkan pada jabirahnya, ya, dan disyaratkan pada perbannya itu digunakan tidak digunakan, ya. Jadi disyaratkan pada jabirahnya itu tidak digunakan pada selain yang sakit, ya. Maksudnya pada anggota yang sehat. Jadi tidak digunakan pada selain yang sakit, kecuali memang dibutuhkan untuk penyangga, penopang, ya, kecuali memang dibutuhkan untuk penopang. Jadi ini ketentuannya. Jadi tidak boleh kita misal yang dibutuhkan yang diikat di sini, tapi ngikatnya dari sini sampai kemari, kan gitu ya. Maka nggak perlu, nggak boleh ya. Nah, demikian. Jadi tidak perlu disyaratkan untuk jabirahnya itu tidak digunakan pada selain anggota tubuh yang sakit, kecuali bertujuan untuk ya illa ma labud daminhu lil istimsak, kecuali bertujuan untuk penopang. ya, ataupun penahan dan semisalnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, ini syarat pada jabirahnya. Kemudian kata Syekh, wal lasuqu wal isabatu wal marhamu wa nahwuha 'ala al jurhi kal jabirah. Adapun hukum lasuk tempelan, ya. Adapun hukum lasuk tempelan, wal isabah bukan, ya, tempelannya, plaster gitu ya. Adapun hukum tempelan, entah itu plaster, entah itu kapas, entah apalah itu ya. Pokoknya adapun tempelan dan ikatan, ya, entah seperti rotan tadi yang diikat yang bertujuan, ya, macam-macam lah. Pokoknya adapun tempelan, ikatan dan salep, nih, gitu ya. Di sini diterangkan obat yang digunakan untuk luka, ya, marham itu. Ya, kalau kita mungkin di sini bahasanya salep gitu ya. Jadi adapun hukum lasuk, apa tadi lasuk? Tempelan. Adapun hukum ikatan, adapun hukum salep yang terdapat atau dan yang semisalnya, ya, dan yang semisal dengan semuanya tadi, ya, yang terdapat pada luka itu hukumnya sama dengan jabirah. Hukumnya sama dengan jabirah. Jadi untuk mengetahui hukum lasuk, hukum isabah, hukum marham, ya, kembali lagi ke konteks-konteks di atas, ya. Nah, begitu. Jadi karena al-lasuq wal isabatu wal marhamu wa nahwuha 'ala al-jarhi kal jabirati. Ya, hukumnya sama seperti hukum jabirah. Wa yatayammamu li kulli faridatin wa manduratin. Dan bertayamum itu untuk setiap faridah dan untuk setiap ibadah-ibadah nazar. Fala yajma'u baina salatai fardin bitayammumin wahidin. Oleh karena itu janganlah kita menggabung ataupun menghimpun dua salat fardu dengan satu tayamum. Artinya harus masing-masing bertayamum. Wala baina tawafaini, dan juga tidak dapat menggabung dua tawaf dengan satu tayamum. Wala baina salatin wa tawafin, dan juga tidak bisa menggabung antara salat dengan tawaf, maupun salatnya salat nafilah. Ya, karena di sini enggak diterangkan, ya. Umum. Wala baina salatin wa tawafin. Ya, mutlak, ya. Jadi dan antara salat dan tawaf. Ya, kalimatnya mutlak. Jadi tidak bisa menggabung dengan satu tayamum. Ya, jadi salat ada tayamumnya sendiri, tawaf ada tayamumnya sendiri. Wala jumu'atin wa khutbatiha. Dan juga tidak bisa menggabung satu tayamum untuk salat Jumat dan khutbahnya. Jadi khutbahnya tayamum, salatnya tayamum juga. Ya, beginilah keadaan tayamum, ya. Karena tayamum itu lemah gitu ya. Kata mereka begitu. Sementara kalau wudu itu kuat. Wala mar'ati, ya, selesai sampai di situ. Jadi wala jumu'atin wa khutbatiha. Jadi kita enggak bisa ngegabung ataupun menyatukan salat Jumat dan khutbahnya dengan satu tayamum. Sementara untuk perempuan ataupun untuk istri ataupun, ya, wanita lah, ya. Walil mar'ati idza tayammamat li tamkinizz zauji. Adapun untuk wanita yang bertayamum, apabila dia bertayamum, jadi adapun untuk wanita apabila dia bertayamum, ya, yang artinya berarti dia enggak ngedapatin air sehingga dia sampai bertayamum, atau mungkin karena dia sakit, ya, sehingga dia harus bertayamum. Nah, jadi adapun wanita yang apabila dia bertayamum, ya, dengan tujuan ingin menyenangkan suaminya, ya, dengan tujuan ingin menenangkan suaminya, ya, mentamkinkan, jadi menenangkan suaminya ataupun melayani suaminya, ya, kalau bahasa kita begitu, ya, melayani suaminya. Iya, ya, misalkan, ya, maksudnya itu lagi lah, apalagi, ya, kalau bukan untuk berjima. Jadi dia bertayamum demi mau berjima dengan suaminya, kan gitu ya. Jadi demi mau berjima dengan suaminya, antaf'alahu mirarah. Maka silahkan dia lakukan berulang kali dengan satu tayamum. Ya, silahkan dia lakukan berulang kali dengan satu tayamum. Ya, dia bertayamum, berarti gak mungkin dia bisa wudu, ya. Ya, intinya dia bertayamum mungkin karena mereka berbuah safar dan gak ngedapatin air, ya. Atau dia bertayamum karena memang gak ada air, atau dia bertayamum karena sakit, ya, sehingga dia gak bisa menggunakan air. Nah, tapi dia ingin menyenangkan suaminya, ya, ingin menenangkan ataupun ingin melayani suaminya, maka mau gak mau pun dia bertayamum. Ya, karena kalau enggak mereka enggak bisa berjima. Misal begini kasusnya ini, dia haid. Ya, selepas haid kan boleh berjima, tapi setelah mereka mandi, kan gitu ya. Setelah mereka mandi. Nah, dia enggak bisa mandi. Maka bertayamumlah dia, kan gitu. Nah, barulah mereka berjima, kan gitu. Barulah mereka jima setelah si istrinya tayamum. Jadi intinya berarti si istri tadi bertayamum karena ingin melayani suaminya, kan gitu kan? Karena ingin melayani suaminya. Nah, dia boleh melayani suaminya berulang kali. Ya, misalkan air enggak ada terus, kan gitu ya. Dia boleh melayani suaminya berulang kali dengan satu tayamum. Ya, boleh melayani. Jadi silahkan melayani suaminya berulang kali dengan satu tayamum tersebut. Jadi dia enggak mesti setiap kali mau melayani suaminya tayamum dulu. Setiap kali mau tayamum dulu, kan gitu. Enggak mesti. Silahkan. Ya, jadi antaf'alahu miraran, silahkan berulang kali. Wa tajma'u bainahu wa bainas salati bidzalika tayammum. Bahkan dia bisa menggabung dengan tayamum tersebut, menggabung melayani menggabung melayani suaminya litamkini zaud dengan salat. Ya, bidzalika tayammum, dengan tayamum tersebut. Ya, bahkan dia bisa menggabung keduanya. Nah, demikian. Walau di sini ada catatan, ini marjuh ya. Kalau di sini ada catatan, ya, di sini ada catatan kaki di buku saya bahwa ini marjuh yang ini. Maksudnya yang terakhir ini. Ini watajma'u bainahu wa bainas salati bidzalika tayammum. Wallahu a'lam. Ya, tapi intinya untuk yang keadaannya begini maka dia boleh melakukan tamkinu zaud ataupun melayani suami itu berulang kali dengan satu tayammum. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wa qawluhu wa yusalli bitayammumin wahidin ma syaa'a minan nawafil saqitun fi ba'di nusakhil matni. Sementara ucapan Imam Abu Syuja dan salat dengan satu tayammum, ya. Salat dengan satu tayammum dari apa-apa yang dia kehendaki, ya, dari sholat nafilah itu tidak tertera di dalam sebahagian naskah, begitu. Jadi saqitun fi ba'di nusakhil matni, tapi di naskah yang dibawa oleh Ibnu Qasim di sini itu ada ya. Jadi ada lafaz wa yusalli bitayammumin wahidin masya'a minan nawafil. Jadi silahkan dia melakukan sholat dengan satu tayammum untuk seluruh sholat nafilah, ya, untuk amalan-amalan nafilah maksudnya. Ya, jadi kalau itu amalan-amalan nafilah, ya silakan dia melakukan melakukan amalan-amalan nafilah tersebut dengan satu tayamum. Ya, misalkan dia sholat witir, ya, kemudian dia baca Al-Quran, ya, dan sebagainya lah ya. Ya, maka silakan dengan dia lakukan, atau misalkan dia sholat witir, kemudian juga dia sholat qabliyah dan juga dia sholat ba'diyah dengan satu tayamum tersebut, ya silakan. Jadi wa yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa'a minan nawafil, dan silakan dia melakukan salat dengan satu tayammum dari amalan-amalan nafilah yang dia inginkan. Dan demikian. Tapi ini di sebahagian redaksi matan itu tidak tertera. Ya saqitun fi ba'di nusakhil matni. Ya wallahu a'lam bishawab. Ada yang perlu ditambahkan kira-kira ikhwah penjelasannya, atau ada yang mau ditanya? Ya, tapi pas sekali nih ya, 9:30, gak terlalu malam ya. Masya Allah. Ya, jadi untuk berikutnya memang kalau bisa kita mulai secepatnya aja ya. Jadi saya pun berusaha sebisa mungkin isa kita bisa, apa, setelah pas isa kita bisa langsung mulai, biar pulangnya gak terlalu malam gitu. Berarti di bawahnya, yang mana nih? Yang wali ma'adzi kita yang memasukkan kinizaw. Iya kan, permasalahan biasanya kan saya itu terkadang misalnya sholat itu gak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Ya. Atau ada yang lainnya, tapi dalam tayamum ini kan dibedakan. Nah, jadi memang untuk masalah melayani suami, ya, menurut beliau dia cukup dengan sekali tayamum saja, walaupun dia melayani suaminya. Ini tentang masalah melayani suami ya, bukan tentang masalah sholat. Kalau masalah sholatnya tetap seperti status di atas, walaupun dia perempuan. Jadi walaupun dia perempuan, tetap seperti status di atas gitu. Tapi masalah melayani suami, maka di sini dia boleh melayani suami berulang kali dengan satu tayamum. Jadi enggak perlu setiap kali dia mau melayani suami dia harus bertayamum dulu untuk membersihkan dirinya dari haid tadi. Kan gitu ya. Jadi dia haid umpama, ini kasusnya misalkan umpama dia haid, kemudian haidnya selesai. Nah, saat haidnya selesai, si suami ingin dilayani, kan gitu kan. Nah, sementara dia belum mandi. Ya, umpama dia enggak mandi dikarenakan enggak ada air, belum ada air atau sebagainya, kan gitu ya. Atau karena dia sakit, maka mau enggak mau kan dia bertayamum untuk bisa melayani suaminya, karena kan disuruh mandi dulu. Gimana ayatnya, coba bacakan ya ikhwah, lupa saya, setelah dia selesai dari haidnya gimana? Berarti belum boleh jima, harus mandi dulu. Ya lah, ayatnya gimana tuh, coba bacakan. bukan, ayat orang yang haid ya, selepas dia haid Allahu Akbar, dalam surah An-Nisa apa dalam surah, iya dalam surah An-Nisa itu ya, selepas dia haid kemudian terlebih dahulu mereka mandi ya, barulah apa namanya barulah berjima gitu ya. Gimana itu sama aja dia menggaulisnya dalam keadaan haid gitu. Kalau misalkan dia enggak mandi dulu wallahu alam ya, apakah kena kafarah juga ya, apakah statusnya sama seperti ketiga lagi haid. Ya, itu kayaknya perlu dibahas juga itu, nggak bisa langsung jawab. Cuma yang jelas di dalam Al-Quran begitu. Gimana? Ada nemu ayatnya? Terus gimana? Terus? Nah itu dia maksud saya. Fa'idha tatahharna. Nah setelah mereka berhenti dari haid, kemudian? Tatahharna min haitsu amarakumullah. Bukan yang ini berarti? Bukan ini. Fa'idha tatahhar, coba ulangi lagi dari atas. Anil mahid, qul huwa adzan fa tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna. Fa'idha tatahharna. Oh ya benar. Jadi kan ungkapan fa'idha tatahharna artinya mereka sudah melakukan apa? Karena kan sudah melakukan taharah. Ya, dan salah satu bentuk taharah dari haid adalah apa? Mandi, seperti yang sudah kita bahas kan, ghusl. Jadi fa'idha tatahharna setelah mereka berarti hukumnya sama insyaallah ya. Jadi maksudnya ya statusnya sama kena kafarat ya kalau mereka, kalau kita menggauli sebelum dia melakukan taharah. Wallahu a'lam bishawab. Ya tapi nanti kita pastiin lagi ya. Jadi faida taharna di mana, berarti apa? Disyaratkan dia harus melakukan taharah dulu barulah kita boleh mendatanginya kan gitu kan. Nah jadi di sini dia enggak bisa kena air ataupun nggak bisa ghusl karena air nggak ada kan gitu umpama keadaannya. Namun suaminya minta dilayani ya, maka otomatis dia tayamum kan gitu. Nah apakah tayamumnya dia ini bisa melayani suami berulang kali ataukah dia setiap kali mau melayani suami dia harus bertayamum? Maka katanya di sini antak alhumirorang, silahkan lakukan berulang kali dengan satu tayamum tersebut. Jadi cukup dia sekali tayamum, kemudian jika suaminya minta berulang-ulang kali ya silahkan kan gitu, silakan lakukan tayamum. Lakukan. Jadi antaf alahu miraran. Bahkan sampai-sampai di sini dibilang wa tajma'u bainahu wa bainas shalah sampai-sampai. Ya, bahkan boleh menggabung dengan tayamum tersebut ya, menggabung permasalahan litamkinidz zauj dengan salat. Wallahu alam. Ya tapi ini marjuh katanya ya. Demikian. Pendapat ini marjuh. Yang ini iya, yang ini marjuh katanya. Jadi kalau masalah yang lainnya sama ya, baik itu wanita maupun perempuan, masalah sholat ya sama seperti yang kita terangkan di atas tadi ya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Ini masalah hanya berfokus pada permasalahan melayani suami ya. Dimana sebelumnya dia haid kan gitu, kemudian haidnya selesai, nah suaminya minta dilayani ya mau, maka kan dia harus bersuci, tapi dia nggak bisa menggunakan air ya, entah karena nggak ada air, entah karena sakit, entah karena apapun lah itu kan gitu. Maka bertayamumlah dia. Nah, apakah dengan tayamumnya ini dia bisa melayani suami berulang kali atau hanya sekali saja? Maka di sini dikatakan antaf alahu mirara. Silakan lakukan berulang kali. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Itulah maksud dari ibarah ini. Terus ada pertanyaan lain? Ayo ikhwah. Ya jadi enggak ada perbedaan ya antara laki-laki dengan perempuan ya. Enggak ada perbedaan. Jadi hanya permasalahan masalah melayani suami ya. Begitu. Nanti ada pun masalah sholatnya sama aja seperti di atas. Bisa ngulang, bisa gak ngulang. Dan demikian. Ya, kita tutup aja dulu ya. Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.